Kemudian kita nggak boleh sama sekali mencaci maki mereka, nggak boleh. Kalau seandainya mereka ada kesalahan, kekhilafan, tapi kalau kita lihat dengan kebaikannya, ya lebih banyak kebaikannya. Makanya harus dilihat itu bagaimana para sahabat imannya mereka, kemudian juga hijrahnya mereka, jihadnya mereka, sedekahnya mereka. Maka Nabi melarang kita untuk mencaci maki mereka, enggak boleh. Mencela, apalagi mengkafirkan. Antum lihat hadisnya di halaman 408 dan 409. Di halaman 408, 409, di poin 49. Rasulullah SAW bersabda, "La tasubbu ashabi, fa walladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudarim wala nasifa." Janganlah kalian mencaci maki sahabatku, demi Allah yang diriku berada di tangannya, jika seandainya seorang dari kalian memberikan infak emas sebesar gunung Uhud, maka belumlah mencapai nilai infak mereka, meskipun mereka infak hanya satu mud, yaitu sepenuh dua telapak tangan dan tidak juga separohnya. Hadis sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad, Al-Baghawi, Ibnu Abi Asim dan yang lainnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Nabi menyebutkan sesama di sini, jangan kalian mencaci maki sahabatku. Hukumnya haram dan termasuk dosa besar mencaci maki sahabat. Demi Allah yang diriku di tangannya, kalau seandainya seorang dari kalian infak sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud bukan 1 gram 2 gram, bukan 1 kilo 2 kilo. Berapa ribu ton itu gunung Uhud? Dan mungkin enggak tahu deh hitungannya. Kita infak sekarang ini berupa emas sebesar gunung Uhud. Sahabat infak berupa makanan dua telapak tangan. Ini yang gunung Uhud yang kita infakkan belum bisa mencapai derajatnya dua telapak tangan berupa makanan. Anda bayangkan itu. Ini yang bersabda siapa? Rasulullah SAW as-sadiqul masduq. Artinya infaknya kita sebesar gunung Uhud. Umpama yang kita anggap kita infak 1 kilogram emas gitu. Udah berapa tuh 1 kilogram emas kita infak? Dibandingkan dengan sahabat, itu belum bisa mencapai. Ini Nabi membayangkan yang paling besar, 1 gunung Uhud emas gitu. Menunjukkan bahwa para sahabat tuh sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah SWT. Allah redha dengan mereka. Dan menunjukkan bahwa keikhlasan mereka luar biasa. Ikhlasnya mereka, imannya mereka, bahwa mereka infak dengan sebesar dua telapak tangan, itu sudah diterima oleh Allah SWT karena keikhlasannya. Sedangkan kita infak enggak bisa mencapai derajat mereka. Ini sabda Nabi SAW. Makanya orang yang melaknat sahabat itu, orang yang mencaci maki sahabat dilaknat oleh Allah. Kita melihat hadisnya, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikatu wan nas ajma'in. Barang siapa mencaci maki sahabatku, maka baginya laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Dan juga ini hadis hasan riwayat Tabrani bin Abdul Kabir dari sahabat Ibnu Abbas. Kata Ibnu Umar, berdirinya sesaat sahabat itu bersama Nabi lebih baik dari ibadah seorang sepanjang umurnya. Itu Anda melihat penjelasan Ibnu Umar di halaman 409. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, janganlah kalian mencaci maki para sahabat Nabi Muhammad SAW. Berdirinya mereka sesaat bersama Nabi SAW lebih baik daripada ibadah kalian sepanjang umurnya. Dan riwayat ini sahih dari Ibnu Umar, diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitabnya Fadailus Sahabah, Ibnu Abi Asim, Ibnu Majah, dan sanadnya sahih. Jadi kedudukan sahabat itu luar biasa. Makanya enggak boleh kita mencaci maki mereka. Dan mereka tidak masuk neraka. Tidak masuk neraka. Ya maksud Nabi SAW, lan yadkhulun nar rajulun syahida Badran wal Hudaybiyah. Tidak akan masuk neraka seorang yang ikut hadir dalam perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama kali ikut dalam perang Badar, yang paling dekat dengan Nabi siapa? Abu Bakar dan Umar. Yang hadir dalam Hudaybiyah siapa yang paling pertama kali? Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu ajma'in. Tapi yang dicaci maki oleh Syiah siapa? Abu Bakar dan Umar. Hatta dalam sholat mereka, ini orang yang paling jahat di muka bumi Syiah ini. La'natullah alaihim. Jahat. Bayangkan orang yang paling berjasa dalam Islam ini, Abu Bakar dan Umar, dan merupakan sahabat yang paling dekat dan juga mertuanya Nabi. Ini dicaci maki oleh orang Syiah, dikafirkan. Dan kedua anaknya juga dikafirkan, Aisyah dan Hafsah. Kedua anaknya dikafirkan. Ini enggak benar lah misalnya. Orang-orang ini adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Ini orang yang paling jahat di muka bumi, Syiah ini, la'natullah alaihim. Bayangkan orang yang paling baik dan mendukung Rasulullah SAW dalam perjalanan hidupnya, bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kata Nabi SAW, ma nafa'ni malun qat illa malu Abu Bakar. Tidak ada satupun harta yang bermanfaat bagiku melainkan hartanya Abu Bakar As-Siddiq. Karena betul-betul mendukung dakwahnya Nabi sejak awal sampai akhir hayatnya Rasulullah SAW. Jadi ini yang terakhir, kesimpulan kita bahwa Ahlussunnah itu berpendangan bahwa para sahabat lah orang-orang yang mulia, tapi mereka tidak maksum. Kita juga enggak boleh gulu seperti orang Syiah gulu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Bahwa mereka adalah manusia biasa, tapi yang perlu kita ingat bahwa kebaikan mereka itu melebihi kebaikan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Dan mereka adalah orang-orang yang diridhai Allah. Seandainya di antara mereka berbuat kesalahan, kesalahan mereka itu ibaratnya satu titik kesalahan di tengah lautan yang sangat luas, di tengah lautan kebaikan mereka, ya hilang kejelekannya. Seandainya ada dari mereka, mereka berbuat kejelekan, ya sudah dihapuskan oleh Allah, karena mereka adalah orang-orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan soal keutamaan para sahabat banyak. Di buku ini ada, dan nanti akan dibahas di poin yang 49. Juga dalam buku-buku yang lain, saya juga bahas dalam buku Mulia dengan Masalah, juga ada pembahasan tentang mulianya para sahabat dan juga wajibnya kita memuliakan mereka. Ya, sampai sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, baik. Alhamdulillah, syukran jazakallahu khair kepada Ustaz yang sudah memberikan materi di kesempatan pagi hari ini, yaitu dari kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana sikap seorang muslim atau sikap seorang Ahlussunnah dalam akidah yang telah dijelaskan tadi. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati Roja sekalian yang ingin bertanya. Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan pesan singkat di 0819896543. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama kami ajukan dari penanya, tidak sebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bila seorang muslim yang berbuat syirik tapi dia tidak mengetahui akan perbuatannya adalah kesyirikan dikarenakan kebodohannya dalam agama atau karena pengaruh budaya setempat, dan juga terpengaruh dari dai-dai di sekitarnya, lalu dia meninggal atau wafat membawa dosa kesyirikan tersebut. Nah, bagaimanakah kedudukan orang-orang seperti ini, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik. Tentang masalah orang muslim yang dia berbuat dosa besar, di antaranya perbuatan syirik karena kebodohan, karena ketidaktahuan, ini kita serahkan kepada Allah SWT. Kita tidak menghukumi. Dan ini terjadi juga pada, yang jelas, kepada orang tua kita yang mereka tidak tahu, jahil. Dari keluarga kita atau kakek nenek kita, itu banyak yang dia muslim tapi enggak tahu karena masyarakat berbuat demikian, enggak tahu. Dan yang seperti ini kita serahkan kepada Allah SWT. Tetap dia muslim, tidak dikeluarkan dari Islam karena belum sampai hujjah kepada dia. Dan juga belum ada yang mengingatkan tentang bahwa itu perbuatan syirik. Kita serahkan kepada Allah, dan Allah Maha Pengasih dan Penyayang. kita sebagai anaknya atau keluarganya tetap mendoakan agar diampuni dosa-dosanya dia oleh Allah Taala. Karena tetap dia Muslim. Jadi enggak boleh sekali-kali orang mengatakan, oh karena dia pernah berbuat syirik maka dia kafir. Enggak boleh seperti itu. Jadi jangan gampang-gampang memvonis orang. Jadi dia karena kebodohannya, ketidaktahuannya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Yang lain. Nah, baik. Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan, ya Ustaz, bagaimana cara bertaubat atau menghapus kesalahan dan perbuatan kedzaliman kepada manusia? Di antaranya menuduh seseorang murji'ah, sedangkan yang dizalimi atau dituduh tersebut sudah meninggal dunia. Ya, kewajiban dia ketika dia menuduh orang, apakah itu murji'ah atau dia ahlul bid'ah atau yang lainnya, tuduhan itu banyak, mungkin ribuan tuduhan. Kewajiban dia bertobat kepada Allah. Tapi kalau orangnya dia masih hidup, dia minta maaf kepada orang itu karena dia sudah mencemarkan nama baik orang itu, sudah memfitnah orang itu, dan orang sehingga tahu bahwa orang ini murji'ah atau ahlul bid'ah, padahal enggak, bukan ahlul bid'ah, tapi karena tuduhan orang ini menyebar fitnah itu. Dan kehormatan seorang muslim itu besar. Mencemarkan dosa orang muslim itu dosanya lebih besar daripada dosa riba. Perhatikan tuh. Dosa riba yang paling ringan seperti seorang berzina dengan siapa? Dengan ibu yang paling ringan. Ini dosa yang paling ringan. Sedangkan dosa merobek kehormatan seorang muslim lebih besar dosa daripada dosa riba. Kata Nabi, wa syatm inna syatm a'radul mu'min arba inna arba riba syatm a'radul mu'min, bahwa riba yang paling besar dosanya yaitu merobek kehormatan seorang muslim. Menuduh seorang muslim dengan murji'ah atau al-bid'ah atau yang lainnya, ini merobek kehormatan seorang. Dosa besar, dia wajib untuk meminta maaf kepada orang itu. Yang kedua, dia bertaubat kepada Allah. Kalau orang yang sudah meninggal, ya dia bertaubat aja kepada Allah. Dan dia mendoakan orang yang dia tuduh itu dengan kebaikan. Didoakan supaya diampunkan dosanya, diangkat derajatnya, dijauhkan dari neraka. Dia doakan untuk menebus dosa dia yang dilakukan. Wallahu a'lam. Yang lain. Nah, baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian dan selanjutnya kami ajukan kembali. Ada pertanyaan, ya Ustaz, bagaimana seharusnya sikap wasat seorang ahlu sunnah terhadap meninggalnya tokoh atau seorang tokoh kesesatan yang dikenal luas akan kesesatannya? Apakah boleh atau layak kita umumkan kalimat bela sungkawa atau istirja di media sosial? Ustaz, mohon penjelasannya. Tokoh ahlu bid'ah yang meninggal. Iya. Jadi pertanyaannya berkaitan dengan tokoh dari ahlu bid'ah meninggal dunia. Kalau beberapa athar dari para ulama, ketika ahlul bid'ah itu meninggal, mereka bersyukur kepada Allah Ta'ala, bukan kemudian mengucapkan bela sungkawa, tidak. Ahlul bid'ah ini kalau menurut nas, dalil, dan juga penjelasan dari sahabat, tabi'in, dan athar, bahwa mereka ini berbahaya untuk Islam dan kaum muslimin. Ketika dia meninggal, bukan ikut bersedih, justru dengan meninggalnya mereka kita bergembira. Karena apa? Karena dia telah merusak apa? Ahlul bid'ah merusak apa? Ahlul bid'ah itu merusak apa? Yang pertama, merusak agama. Yang kedua, ahlul bid'ah merusak hati manusia. Yang ketiga, ahlul bid'ah merusak ilmu. Yang keempat, ahlul bid'ah merusak amal. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Bahkan merusak harta dan darah manusia ahlul bid'ah itu. Karena ketika enggak cocok dengan mereka, bagi mereka apa? Hal untuk dibunuh. Ya seperti pertama kali siapa? Khawarij. Mengalahkan apa? Darah kaum muslimin dan mengalahkan hartanya kaum muslimin. Al-Bid'ah sangat berbahaya. Jadi kita ini kadang-kadang sudah terpengaruh dengan apa? bukan dengan dalil lagi, dengan apa? Perasaan, nggak enak. Nah, ini agama nggak enak, harus dibuang di tong sampah itu, nggak enakan. Ini agama ada batasannya. Yang hak kita katakan hak, yang batil kita katakan batil. Harus tegak. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Makanya diantara ciri kebaikan umat ini, ya mungkin nanti pekan depan kita bawakan, diantara cirinya yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Karena Allah menyebutkan demikian. Dan itu hampir hilang sekarang ini, yang seperti itu. Ketegasan itu penting. Bahwa ahlus sunnah ada beberapa asar, cuma saya enggak, untuk menjawab ini perlu lihat lagi penjelasannya, bahwa ada beberapa asar yang menyebutkan bahwa diantara ulama bergembira dengan meninggalnya ahlul bid'ah. Karena apa? Jelas seperti seorang penjahat, penjahat dia suka bunuh orang, meninggal, antum bela sungkawa tidak tuh penjahat itu? Ada penjahat suka ganggu orang, suka ganggu anak perempuan orang, ya, atau berzina, meninggal orang ini, antum senang atau gembira? Apa antum senang apa sedih, maksud afwan, apa antum senang atau sedih? Ya maksudnya apa? Meninggal dari orang yang berbuat kejahatan, senang mestinya kan, karena dia meninggal, orang istirahat dari gangguannya mereka. Sekarang orang yang ngebunuh begitu juga, dia meninggal, kita senang dia meninggal karena dia suka bunuh orang. Sekarang ahlul bid'ah menurut penjelasan para ulama sunnah, dia lebih jahat dari siapa? Ini pelaku maksiat nih, orang membunuh, mengganggu perempuan, ini maksiat atau bukan? Maksiat. Sekarang ahlul bid'ah dengan maksiat lebih jahat mana? Al-bid'ah. Makanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'asiyah, wal ma'asiyatu yutabu minha, wal bid'atu la yutabu minha. Bahwa bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kalau maksiat, orang berbuat maksiat diingatkan dia akan tobat, tapi orang berbuat bid'ah tobat atau tidak? Tidak. Jadi harus perhatikan ketika meninggalnya ahlul bid'ah, kita bergembira. Kenapa? Karena udah mulai satu persatu tuh dari ahlul bid'ah yang jahat itu, yang mengganggu dan merusak agama, merusak kehormatan, merusak harta, merusak darah kaum muslimin, dan yang lain lagi merusak persatuan kaum muslimin. Bahwa ahlul bid'ah dan cirinya apa? Memecah belah kaum muslimin. Masa kita ikut sedih, ikut bela sungkawa, bahkan diumumkan lagi di media sosial, ini gak benar. Yang terbaik antum diam, sudah, antum gak tahu bagaimana hukumnya, diam aja. Yang banyak kan sekarang ini ikut-ikutan, itu berat hukumannya di akhirat tuh, ikut-ikutan. Hasan diam, kalau gak tahu diam udah. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang saya beriman kepada Allah dan Rasul, dia berkata yang baik atau diam. Jadi ikut-ikutan. Orang bela sungkawa, kita ikut bela sungkawa. Ikut sedih dengan kematiannya ahlul bid'ah. Kalau antum ikut sedih, apa enggak nanti jadinya antum jadi tokoh ahlul bid'ah nanti? Na'udzubillah min dzalik. Jangan. Kita harus berpegang di atas manhaj yang hak ini. Dan kita berjalan di atas manhaj yang hak ini. Bahwa ahlul bid'ah, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnah, tetap memusuhi ahlu sunnah, gak akan berhenti dia. Tetap antum sekarang datang ke rumahnya, tetap aja permusuhan gak akan berhenti. Karena ada tuh sebagian orang atau ustaz, kita datang yuk ke rumah tokoh ahlul bid'ah. Kok antum datang, dia gak pernah berhenti. Antum datang, ngasih duit, ngasih hadiah, tetap aja dia musuhin. Karena udah demikian i'tiqadnya, keyakinannya bahwa kita ini sesat menurut mereka, dia akan berhenti dia memusuhi ahlu sunnah selama-lamanya. Kecuali kalau memang dia taubat kepada Allah, dari hatinya taubat, dia sadar, beda lagi itu. Tapi secara hukum dia seperti itu dan gak pernah berhenti. Antum lihat contoh yang pertama tadi, khawarij, ahli ibadah segala macam. Kemudian Ali bin Abi Thalib membiarkan